berkaitan dengan masalah Iran. Pertama tentang hukum berjihad ke Iran. Ada beberapa fatwa dari para ulama tentang itu, seputar berjihad ke Irak dan memberikan bantuan kepada mereka. Ya. Di sini ada fatwa Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al Syekh. Ini dikutip dari khutbah Jumat pada tanggal 25 Muharram 1424 Hijriah. Di khutbah kedua beliau berkata, ibadallah, wahai para hamba Allah, yatasa'alu katsirun min syababina, banyak dari generasi muda kita bertanya. Yatasa'aluna, mereka bertanya, fayaqulun, mereka berkata, mata yakunul jihad muta'ayyinan 'alal fardil muslim, kapan jihad itu menjadi fardu ain atas setiap muslim? Wa hal huna waqtun sara al jihad fihi muta'ayyinan, apakah ada waktu jihad itu telah menjadi wajib, menjadi muta'ayyinan fardu ain? Ini pertanyaan yang masuk. Beliau jawab, kata beliau, naqulu, kami berkata, ya akhil muslim, wahai saudaraku muslim, al-jihadu bila syak khuluqun azim, jihad tanpa diragukan itu adalah akhlak yang sangat agung, wa fadluhu kabir, ya, dan keutamanya sangat besar, wa la yashukku fi fadlihi muslim, dan tidak ada seorang muslim pun yang ragu akan keutamanya, wa qad dalla al-kitab wa sunnah ala fadlihi wa syaraf, dan sungguhnya Al-Quran wa sunnah telah menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaannya. Lakin ya akhil muslim, i'rab umuran muhimma, akan tetapi wahai saudaraku muslim, hendaknya kamu harus mengetahui beberapa perkara penting. Awalan yang pertama, ini ketika dijawab, apa beliau diberikan pertanyaan, beliau memberikan nasihat dan memberikan ukuran, ya. Dengan ukuran ini, ya, didudukkan, ya, dicocokkan dengan apa namanya kondisi yang ada. Kata beliau, awalan, al-jihadu la yakunu jihadan haqqan illa idza qasada bihi al-mujahidu i'la'a kalimatillah. Kata beliau, sungguhnya jihad itu tidak menjadi jihad, tidak menjadi jihad yang hak kecuali kalau si mujahidnya menginginkan dengannya, memaksudkan dengannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca hadis, man qatala li takuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang supaya kalimat Allah yang paling tinggi, maka dia fi sabilillah. Syarat yang kedua, kata beliau, atau perkara yang kedua yang harus diketahui, istirda'ul abawai inda jihadit tatawur, harus ada keridhaan, maksudnya harus ada izin dari kedua orang tua pada saat jihad tatawur, pada jihad sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman ista'danahu fil jihad, kepada orang yang minta izin kepada beliau dalam jihad, ahayyul walidat, apa kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, katanya iya. Qala irji fatihi mafajari, beliau, kembalilah kamu, hendaknya kamu berjihad pada keduanya. Amrun akhar, perkara yang ketiga yang perlu diketahui, dan ini penting, kata beliau, tafakkar ayya rayatin tuqatil tahtaha, kamu harus berpikir, di bawah bendera apa kamu berperang di bawahnya? Wa ma amantu qatil, dan kamu berperang bersama siapa? Terus dipikir. Waligayatin man tuqatil, dan kamu berperang itu untuk mencapai targetnya siapa? La budda min tadabbur hadhihi al-umur, harus memahami perkara-perkara ini, lita'lama, supaya kamu tahu, annal hikmata la budda min isti'maliha, bahwa hikmah itu butuh untuk dipakai, ya. Harus ditahu semua itu supaya orang bisa menggunakan hikmah dalam hal ini. Begitu maksud syukur. Kata beliau, falaysa al-hadaf an takhruja min bilalik, ya, bukan maksud atau bukan sasaran kamu keluar dari negaramu, wa tazujja binafsika fi umurin anta la tuhsinu tadbiraha, dan kamu tasujja, apa namanya, memasukkan dirimu dalam perkara-perkara yang kamu tidak bisa mengaturnya, wala tudriku nataijaha, dan kamu tidak mengetahui apa hasilnya, lakin taqa fi syirkin minal bala la ya'lamuhu illallah, akan tetapi kamu masuk di dalam berbagai macam malapetaka, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini nasihat beliau. Kemudian beliau berwasiat, kata beliau, fawasiyati laka taqwallah, maka wasiatku kepadamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Wa antastaqima alal huda, dan hendaknya kamu istiqamah di atas petunjuk. Wa tas'alallaha lil islami wal muslimina al-izza wat tamkin, dan kau mohon kepada Allah ya, supaya kaum muslimin, supaya Islam dan kaum muslimin diberikan kemuliaan dan tamkin, kekokohan atau kemapanan di muka bumi. Waliman arada bisu'in ad-dulla wal hawan, dan supaya Allah memberikan kejelekan kepada orang yang menghendaki, atau supaya Allah memberikan kehinaan dan kerendahan kepada orang yang menghendaki kejelekan kepada umat Islam. Amma antasujja binafsika bi amrin la tuhsim amrah, adapun kalau kamu ya, memasukkan dirimu dalam perkara yang kamu tidak apa namanya, tidak pandai di dalam perkara itu, wala tadri an ghayatiha, dan kamu tidak tahu tujuannya apa ya. Wa ma'an man tuqatil, dan kamu tidak tahu bersama siapa kamu berperang. Wa tansuruman, dan kamu tidak tahu siapa yang kamu tolong. Ila akhiri dari, sampai akhir itu. Fatadabbar al-amr, tadabburan sahihan, maka berpikirlah perkara ini dengan perhatikan perkara ini dengan perhatian yang benar. Litakuna ala basiratin min umurika kulliha, supaya kamu berada di atas perkara semuanya. Selesai sampai sini nasihat beliau. Lanjutnya adalah bagian dari khutbah kedua. Yang kesimpulannya ya, yang saya pahami dari nasihat beliau ini ya, beliau khusus untuk di dalam zaman ini ya, hendaknya seorang ketika masuk di dalam perkara itu melihat dengan baik-baik ya, apa tujuan peperangan tersebut, bersama siapa dia berperang ya, apa namanya hasil atau buah yang akan dicapai dari peperangan tersebut ya. Nah, dan siapa yang dia tolong, itu butuh untuk diperhatikan semua. Dan ini isyarat sebagai beliau, dan mungkin akan lebih nampak nanti di fatwa-fatwa para ulama yang lain. Dan juga beliau mensyaratkan ya, sebagaimana dua syarat yang dimaklumi ya, bahwa jihad itu harus jihad untuk meninggalkan kalimat Allah ya, bukan untuk membela si kepala negara saja atau membela kedudukan saja, tetapi untuk meninggalkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan bukan untuk membela partai ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau jihadnya tatawu, kita harus izin kepada orang tua. Baik. Ini fatwa dari Mufti Saudi Arabia di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, fatwa Syekh Ahmad An-Najib. Ya, saya tidak tulis semua fatwa beliau, atau sebab fatwa beliau ini pertanyaan disampaikan kepada beliau dan terekam dalam kaset. Cuman saya tidak tulis semua khusus dalam hal tersebut. Saya nukil beberapa poin penting yang disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi setelah beliau ditanya bagaimana sikap kita ya, menanggapi kondisi sekarang ini. Kata beliau ya, kita berdoa untuk kaum muslimin ya, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mengangkat ya, peperangan dari mereka, dipalingkan hal tersebut, dan mudah-mudahan mereka ditolong menghadapi musuh-musuh Islam ya. Kemudian beliau berdoa dengan doa ya. Kemudian kata Syekh, ma namliku illa hadza, kita tidak memiliki kecuali ini. Amal jihadu ya, فَنَحْنُ لَا نَسْتَطِيْ, adapun jihad, kita tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Kata beliau, awalan, yang pertama, أَنَّ الشُّرْطَ فِي الْإِرَاقِ شُرْطَةٌ غَيْرُ مُسْلِمَةٌ, yang pertama, syurtah, kepolisian atau keamanan di Irak, itu keamanan bukan muslimah, bukan muslim. Kenapa? بَلْ إِنَّ صَدَّمْ حُسَيْنِ, karena Saddam Hussein itu بَعْثِ اشْتِرَاكِ, itu بَعْثِ اشْتِرَاكِ. Arti komunis ateis, kalau istiraki, sosialis ya. Taib labas, berarti istiraki. Ya. Ma'rufun halu, dikenal keadaannya. Dan akan kita dengar nanti dari fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, bagaimana uraian partai al-ba'ath ini, keyakinan-keyakinannya bagaimana. Dan orang yang mengucapkan, atau orang yang masuk ke dalam partai al-ba'ath ini, itu bukan dari umat Islam. Sebab isinya dalam kekufuran dan ilha. Ya. Kata beliau, ma'rufun halu, diketahui keadaannya ini. Si Saddam ini, kata Syekh. Fainahu may ya'taqidu hadzal i'tiqad, siapa yang meyakini keyakinan ini, kata Syekh, fainahu ghairu muslim, dia bukan muslim, waliyadzubillah. Ya, bukan muslim, waliyadzubillah. Lakin, kata beliau, kemudian beliau ada bicara begitu, setelah itu beliau katakan, lakin, lamma la namliku. Ya. Kata beliau, akan tetapi tatkala kita tidak memiliki, walam yakun bi adina syai', dan di tangan kita tidak ada sesuatu apapun, kita tidak mampu apapun, La namliku illa du'a. Kita tidak punya kecuali berdoa, mendoakan kaum muslimin. Wal i'tisam bihablillah. Dan berpegang teguh dengan tali Allah. Wa na'tasima bi kitabillah. Dan kita komitmen dengan kitab Allah. Wa an nansarah taib. Wa an nasbir. Dan kita bersabar. Wa an nad'u Allah. Dan kita berdoa kepada Allah sampai akhir nasihat beliau, semuanya isi doa untuk kaum muslimin. Jadi ini poin pentingnya dari Syekh Ahmad An-Najmi, yang beliau mengatakan la nastati', dan alasan beliau karena raya di sana raya gairu muslimah. Ya, bendera yang dikibarkan bukan bendera muslimah. Baik, syurta di sana syurta gairu muslimah. Baik, kemudian berikutnya fatwa Syekh Ubaid Al-Jabi. Beliau ini salah seorang alim di kota Madinah. Hafizahullah Ta'ala. Adapun Syekh Ahmad An-Najmi, sekira sudah diketahui bersama, beliau adalah mufti Saudi Arabia di bagian utara. Ya. Nah, Syekh Ubaid Al-Jabiri menyebutkan beberapa perkara ketika menjawab tentang ini. Yang pertama, beliau terangkan dulu ya tentang keadaan rakyat Irak itu bagaimana, bangsa Irak itu, orang yang ada dalam Irak itu bagaimana. Kata beliau, laisa kullu sya'bil Irak muslim. Ya, tidak semua penduduk Irak itu muslim. Kata beliau, fihim mariksi. Apa itu mariksi? Marxisme. Paham marxisme katanya. Wa fihim al-ba'ti. Dan ada al-ba'ti yang disebut tadi ya, partainya ba'ti. Siapa? Saddam Hussein. Parti al-ba'ath yang kita akan terangkan nanti, akan diterangkan oleh Syekh di bawah. Al-ilhad yang penuh dengan ilhad. Bayangkan. Wa fihim ittijahat mukhtalifa. Ya, dan di situ ada ittijahat mukhtalifa. Ya, arah-arah yang berbeda. Wa fihim muslimun wa fihim rafidah. Ada kaum muslimin, dan ada orang Syiah rafidah, dan ada lagi yang lainnya. Ya. Itu yang pertama kata Syekh. Kemudian yang kedua. Ya. Dan yang kedua ini, ya, beliau uraikan sebab di pertanyaan juga disinggung kenapa tidak berangkat begitu mereka yang ada di Saudi. Kata beliau, nahnu lana hukam wa wulatu amri yajibu alaina as-sama wa ta'alahu. Kami punya para pemimpin dan wulatu amr, kami wajib mendengar dan taat kepada mereka. Kemudian beliau berbicara tentang ini sampai beliau sampai heran orang-orang yang mendemo pemerintah, sampai ada yang mendemo untuk apa namanya memutuskan memboikot produksi produk-produk Amerika. Ya. Kata beliau, ini mirip dengan orang Syiah Rafidhah. Kemudian beliau katakan di dalam Minhajus Sunnah jilid 1 halaman 38 kalau saya enggak salah, kata Syekh itu takbir beliau. Di situ disebutkan bahwa orang-orang Syiah Rafidhah tidak mau minum dari sumur yang digali oleh Yazid bin Muawiyah. Ya. Jadi diboikot sumurnya Yazid bin Muawiyah, enggak mau minum dia di situ karena anaknya Muawiyah menggali. Disebutkan itu dari ketololan orang-orang Rafidah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, dan kata Syekh, betapa jeleknya orang yang apa namanya menyerukan untuk memboikot itu, pendahulunya adalah orang-orang Rafidah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, rayatul qital fil Iraq man yahmiluha. Ya, bendera peperangan di Irak, siapa yang menyandangnya, siapa yang membawanya? Kata beliau, yahmiluha Saddam at-Taqrifi. Dibawa oleh Saddam at-Taqrifi, Saddam Hussein at-Taqrifi. Kata beliau, Saddam hada ra'is Hizbul Ba'd bilad. Kata beliau, dan Saddam ini adalah pemimpin Partai Al-Ba'd di negeri mereka. Apa hukum Partai Al-Ba'd? Kata Syekh, wa Hizbul Ba'd, dan Hizbul Ba'd itu hada ilmani. Dia ini adalah ilmani. Apa ilmani? Kapitalisme. Dia ini ilmani, kapitalisme. وكافر لن كافر حزب البعث وإلحاد لن إلحاد. Mabda'nya, pondasinya al-khalq, mencampur baur dan tidak membedakan, wa adamu tafriqah, tidak membedakan bainal muslimi sunni wal yahudi wal nasara wal syiu'i. Dia tidak bedakan antara muslim yang di atas sunnah, tidak ada bedanya antara orang Yahudi, orang Nasara, orang komunis. Hum sawa, mereka sama menurut Partai Al-Ba'ath. Sampai ya, kata beliau, wahada syiaruhum, walihada syiaruhum kama qala syairuhum. Dan ini syiar mereka, simbol mereka, sebagaimana yang dilambangkan oleh penyair mereka. Ini bait syair yang orang-orang Al-Ba'ath yang sering diucapkan, dan kufur waliyadu billah. Nah, ya. Kita baca ini dan kita berlindung kepada Allah waliyadu billah dari Bechiri. Apa katanya penyairnya orang-orang al-ba'at ini? Katanya amantu billahi bil amantu bil ba'at. Amantu bil ba'ati Rabban la syarika lahu. Katanya saya beriman kepada partai al-ba'at sebagai Rabb, tidak ada syarikat baginya. Wa bil urubati dinun malahu thani. Dan saya beriman kepada kesukuan sebagai agama yang tidak ada duanya. Ini agamanya orang-orang al-ba'at. Kata beliau dinuhum al-qawmiyah wa syu'ubiyah. Agama mereka adalah kesukuan, ya, kerakyatan. Walaysa dinuhum Islam. Dan agama mereka bukan agama Islam. Fa'ala hadha, kata beliau, ini hukumnya Syekh Ubaid al-Jabiri. Fa'ala hadha, maka dibangun di atas ini. Man qatala tahta rayatin al-hukumatil Iraqiyah. Siapa yang berperang di bawah bendera pemerintah Irak. Ingat ya, di bawah pemerintah Irak. Lambang benderanya dia. Ya, untuk membela pemerintah, membela negaranya, membela pemerintahannya. Kata beliau, fahuwa muqatilun tahta rayatin kafir. Siapa berperang di bawah bendera pemerintahan Irak, maka dia artinya adalah orang yang berperang di bawah bendera kafir. Itu kata beliau. Wa nahnu la nunazi. Sekarang muncul mungkin pertanyaan. Loh, kalau begitu, bagaimana kaum muslimin kalau diserang? Boleh enggak mereka membela diri? Ya. Kata Syekh, wa nahnu la nunazi. Ya, dan kami tidak pernah berselisih atau tidak pernah apa namanya menyalahi anna ahlul Iraq, bahwa penduduk Iraq lakumul haqq fid difa'an anfusihim, dia punya hak untuk membela diri mereka. Yaduduna anfusihim wa dima'ihim wa aradihim wa amwalihim, mereka menjaga jiwa-jiwa mereka, darah-darah mereka, kehormatan mereka dan harta-harta mereka. Itu boleh, kata Syekh. Itu tidak ada perbedaan, sebab ini namanya ketika diserang, ya, dia boleh untuk, ya, justru dia harus untuk apa? Membela diri. Nah, ini kata beliau lakumul haq, boleh untuk mereka difa ala anfusih, membela diri. Tadi saya katakan harus, ya, di sini lafaz beliau lahu. Ya, mereka boleh untuk punya hak untuk membela diri. Kata beliau, kata Syekh Ubaid, yadfa'una man i'tada 'alaihim. Ya, mereka melawan orang-orang yang melampaui batas mereka. Melampaui batas orang-orang, apa, melawan orang-orang yang melampaui batas atas mereka. Kata beliau, fal wajibu alaina nahnu ma'asyaral muslimin an nas'alallaha fi du'aina an yunajjiyal muslimina min ahli al-Iraq. Kata beliau, maka kewajiban kita kaum muslimin adalah kita mendoakan, kita berdoa kepada Allah dalam doa kita, meminta kepada Allah dalam doa kita supaya kaum muslimin dari penduduk Iraq diberikan keselamatan. Ya, Syekh mengatakan bukan rakyat Iraq, tapi penduduk muslimin dari rakyat Iraq. Sebab rakyat Iraknya sebagaimana yang beliau terangkan tadi, ada macam-macam orang di situ. Tapi yang didoakan di sini adalah siapa? Kaum musliminnya. Ya. Nah, kemudian beliau juga berbicara tentang orang-orang yang mengingkari Saudi Arabia dan seterusnya, dan beliau menyebutkan pembicaraan di dalam hal tersebut. Jadi kesimpulan dari fatwa dari Syekh Ahmad Al-Najmi dan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Nah, adapun jihad, berangkat jihad ke sana dalam bentuk jihad, itu tidak ada. Sebab royaya bukan royaya muslimah, bukan bendera muslimah. Adapun kaum muslimin di Irak membela diri, iya, mereka membela diri. Ya. Mereka punya hak untuk membela diri, membela kehormatan mereka, membela darah mereka, membela apa namanya harta mereka dan seterusnya. Yang melawan orang-orang yang melampaui batas atas mereka. Ya. Dan kewajiban kita kaum muslimin mendoakan kaum muslimin di sana. Ya, dan memberikan bantuan apa yang kita mampu untuk mereka, ya, bagi kaum muslimin di sana. Wallahu musta'an. Itu fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jari. Baik, dan sini terakhir fatwa dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibril. Syekh Jibril memberikan beberapa nasihat. Yang pertama, beliau katakan, setelah kita tidak baca nas pertanyaan, tapi pertanyaannya seputar itu juga, ya, sama dengan sebelumnya. Di antara nasihat beliau, yang pertama kata beliau, wajib atas kaum muslimin untuk membenarkan keislaman mereka dan membenarkan agama mereka, keyakinan mereka berupa tauhid, ikhlas, ya, kepada Rabb mereka subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya mereka menjauhi kekufuran, kesyirikan, bid'ah, maksiat dan perkara yang diharamkan, sehingga Allah menolong mereka dan menghinakan orang yang memusuhi mereka. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, inna allaha yudafi'u anil ladina amanu, inna allaha la yuhibbu kulla khawwanin kafur. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah tidak mencintai, tidak mensukai orang-orang yang berkhianat lagi kufur. Kemudian nasihat yang kedua, kata beliau yang kedua, alaihim ayatluban nasr minallah wa yansur dinahu wa kitabahu wa sunnata nabiyyi. Hendaknya mereka minta pertolongan dari Allah dan menolong agama mereka, menolong agamanya, kitabnya dan sunnah nabinya. Hatta yatahaqqaq lahum an-nasr alladhi wa'adahum bihi rabbuhum. Sehingga terwujudlah pertolongan yang dijanjikan oleh Rabb mereka. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, seperti dalam firman-Nya, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Wa man nasr illa indillah, di ayat lain, dan pertolongan itu datangnya dari Allah. Kemudian di ayat lain, wa antumul a'launa wallahu ma'akum, dan kalian yang paling tinggi dan Allah bersama kalian. Dan juga ayat yang lain, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian yang paling tinggi kalau kalian beriman. Dan ayat yang lain, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, kata beliau, al-ilm, hendaknya diketahui, bi anna dunuba, bahwa dosa adalah sebab kehinaan dan sebab musuh menguasai kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Tidak ada yang menimpa kalian dari musibah kecuali itu adalah ulah tangan kalian. Qala ta'ala, na Allah ta'ala berfirman, awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian ditimpa oleh musibah, ya, kalian berkata dan kalian telah ditimpa dan kalian telah telah ditimpa dua kali sebelumnya, kalian berkata, kenapa ini? Ya, katakanlah sungguhnya itu dari diri-diri kalian. Kemudian beliau bawakan dua hadis yang kemudian yang di poin keempat, dan di sini sebenarnya nasihat yang paling inti di poin yang keempat ini. Kata beliau, la syakka annal kuffar ba'duhum awliya'u ba'd. Tidak diragukan bahwa orang kafir itu sebagian dari mereka wali sebagian yang lain. Wa annakum yatakalabuna 'alal muslimin. Dan mereka itu yatakalabun, yang melampaui batas terhadap kaum muslimin. Yuhawiluna al-qada'a 'alal Islam. Dan mereka berusaha supaya memutuskan, ya, mematahkan Islam. Alladhi dhahara ahluhu al-awwalun, yang penganut Islam yang terdahulu nampak. Wastawlu 'ala aghlabi biqa'i al-ardh, dan mereka telah menguasai kebanyakan tempat-tempat di muka bumi. Fayajibu 'alal muslimina fi kulli al-biladi al-islamiyah, maka wajib atas seluruh kaum muslimin di setiap negeri Islam, ayya'udu ayyaqumu lillahi matna wa furada. Hendaknya mereka berdiri untuk Allah, ya, berdua-dua atau sendiri. Wa ayasuddu biqadri istita'atihim, dan hendaknya mereka menahan sesuai dengan kemampuan mereka, haulail kuffar, orang-orang kafir itu. Wa man sanadahum minal munafiqin, dan siapa yang membantu mereka dari orang-orang munafik, hatta tanqati'a atma'uhum, supaya terputus ketamakan-ketamakan mereka. Wa yarji'u ala adbarihim, dan mereka pulang di punggung-punggung mereka, maksudnya dalam keadaan kalah. Wa la yajuzu lil muslimin ay yaquma ma'ahum 'alal muslimin, dan tidak boleh seorang muslim untuk menyertai mereka, menyerang kaum muslimin. Wa la yumkinuhum min al-ihtilal wa at-tamalluk li buq'atin min biladil Islam, dan tidak boleh pula, ya, bersama mereka untuk memberikan kedudukan, memberikan kemungkinan kepada mereka untuk menguasai atau untuk memiliki suatu potongan, ya, potongan bumi dari negeri Islam. Faqad nabahum al-khulafa ar-rasyidun an biladil Islam, karena para khulafa ar-rasyidun telah menjauhkan mereka, ya, telah mengeluarkan mereka dari negeri Islam. Walam yatruku lahum fiha maghza qintar, dan mereka tidak disebut, dan mereka tidak diberikan kepada mereka maghza qintar. Lihat nanti artinya ini. Faman makkanahum aw syajja'ahum, maka siapa yang memberikan tamkin kepada mereka atau memberikan tashjii', dorongan, aw a'anahum, atau memberikan bantuan, ala harbil muslimin, atau memerangi kaum muslimin, aw ihtilali biladil muslimin, atau untuk menguasai, merebut negeri muslimin kal Iraqi wa ghairiha, seperti Irak dan selainnya, maka da'ana ala hadimil Islam, maka dia telah membantu untuk meruntuhkan Islam, wa taqribul kuffar, dan mendekatkan orang kafir, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Dan kesimpulan dari fatwa beliau ini, Syekh Abdurrahman atau Abdullah bin Abdurrahman Jibril itu melihat bahwa negeri sepanjang negeri Islam itu tidak boleh dibiarkan orang kafir untuk merebutnya. Ya, bahkan harus ditahan semampu mungkin, ya, supaya bisa menahan mereka jangan menguasai negeri kafir apa negeri Islam yang telah menjadi negeri Islam. Beliau berdalilkan karena para khulafa ar-rasyidin telah mengeluarkan orang kafir dari negeri Islam. Ya, itu dalil beliau. Nah, kemudian di sini juga beliau mengatakan tidak boleh membantu mereka, ya, untuk menguasai dan memiliki potongan dari bumi dan seterusnya dari fatwa yang telah antum dengarkan. Yang saya kira seluruh dari fatwa para ulama kita ini semuanya bisa memberikan beberapa kesimpulan kepada kita, ya, dari apa yang saya uraikan juga tentang masalah tawalli, memberikan loyalitas, ya, bahwa loyalitas itu kadang dilihat sifatnya bagaimana. Kalau dia memberikan bantuan dengan maksud orang kafir lebih tinggi daripada Islam, ini bantuan yang tidak boleh, dan ini hukumnya bantuan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tetapi kalau bantuan hanya sekedar maksud dunia, keinginan dunia saja sebatas itu, maka ini adalah perkara yang diharamkan sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, wallahu ta'ala alam. Ya, maka sebagai kesimpulan dari fatwa para ulama ini, ya, adapun berjihad, ya, di bawah bendera Irak itu tidak ada jihad, karena bendera Irak bukan bendera Muslimah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, penduduk Irak boleh untuk membela diri, ya, boleh untuk membela diri, dan itu hak mereka untuk membela dirinya. Kemudian yang ketiga, ya, hendaknya bagi kaum muslimin untuk mendoakan saudara-saudaranya kaum muslimin yang berada di Irak, ya, supaya mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai malapetaka. Dan juga yang paling penting dari nasihat Syekh Rabi, ya, kaum muslimin hendaknya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan ini yang akan mengangkat apa namanya kehinaan dan kejelekan yang ada pada mereka, wallahu ta'ala alam. Ya. Dan terakhir di sini fatwa tentang kunut nazilah, yang fatwanya panjang, ya. Yang kesimpulannya bahwa kunut nazilah itu, ya, itu harus dengan izin pimpinan di negara tersebut, atau harus dengan izin pemerintah, harus dengan izin pemerintah. Dan ini fatwa dari tiga orang syekh. Yang pertama Syekh Saleh Al-Utsaimin, kemudian yang kedua Syekh Saleh Al-Fauzan, kemudian yang ketiga Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Alasannya kenapa yang menentukan hal tersebut adalah penguasa? Sebab masalah yang menentukan an-nawazil ini nazil atau bukan itu adalah ahlul ilm, itu adalah ulil amr. Yang menentukan ini nazil atau bukan itu ulil amr, kan begitu, ya. Dan tentunya begitu disyariatkan kunut, ya, itu harus dengan izin mereka juga, ya. Kemudian dari dalil lain yang disebutkan juga di dalam buku fikih dan yang dikuatkan oleh masyayikh ini yang memberi fatwa, bahwa yang kunut itu hanya imam atau wakilnya, ya. Imam atau wakilnya, dan dalil-dalil tentang hati itu nampak di setiap kunut nazilah Rasulullah SAW yang melakukan. Dan kadang ada sebagian para sahabat, tapi itu kemungkinan di zaman telah mendapatkan izin dari pemerintahannya, ya, atau Nabi melakukannya pada saat itu, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah mencontohkan kunut nazilah. Itu kemungkinan pada saat ada kunut nazilah memang dilakukan oleh pimpinan atau pemerintahan negara pada zaman Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya, sekiranya ini poin permasalahan dalam masalah ini. Nah, ada orang yang apa namanya memberikan fatwa selain dari ini boleh kunut nazilah tanpa izin pemerintah, itu orang-orang yang tidak mempunyai landasan berpijak yang benar. Nah, maka di Indonesia ini kalau misalnya pemerintah mengizinkan atau keluar izin dari pemerintah atau ada diumumkan yang boleh mendoakan, ya, dalam kunut nazilah dan seterusnya, maka kita melakukannya, ya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam dalil tentang disyariatkannya hal tersebut, wallahu ta'ala. Ke 10 menit fitnah dajjal nanti, ya, sekarang kita fitnah secara umum. Bolehkah kita mengangkat tangan pada saat kunut yang diadakan di masjid pemerintah? Apakah ini berarti pemerintah mengizinkan kunut untuk Irak? Ya, betul, kalau di masjid pemerintah dilakukan itu artinya izin dari mereka, ya, izin dari mereka, sebab pemerintahnya sendiri melakukan. Kalau mereka kunut, berarti kita juga ikut kunut. Cuma ini butuh isbat, butuh menetapkan apakah benar seperti itu atau tidak. Ya. Kemudian ada pun masalah mengangkat tangan dalam masalah kunut. Ya. Banyak dari para ulama mensahihkan hadisnya, seperti Syekh Al Albani. Ya, dan ini yang diterapkan di Saudi Arabia. Tapi kalau Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau melemahkan hadis tentang mengangkat tangan dalam kunut itu. Sebab hadis tersebut dari jalan Sulaiman bin Mughirah, meriwayatkan dari Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik. Hadis yang panjang tentang kisah dibunuhnya 60 pembaca Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kunut nazilah. Yang di situ disebutkan dalam riwayat Sulaiman bin Mughirah, Nabi mengangkat tangan. Ya, tapi ini diselisihi oleh Hammad ibn Salam. Nah, Hammad bin Salamah orang yang paling kuat riwayatnya dalam periwayatan hadis dari Thabit. Karena itulah kata Yahya bin Ma'in dan lain-lainnya, kalau berselisih Hammad bin Salamah dan lain-lainnya, maka yang didahulukan adalah Hammad bin Salamah. Ini letak apa namanya, kenapa dilemahkan dari sisi yang pertama. Kemudian dari sisi yang kedua, yang menguatkan bahwa ini tambahan agak aneh, orang-orang atau rawi-rawi yang meriwayatkan dari Anas, dan mereka banyak, ya, seperti Abdul Aziz Ibn Suhaib Al-Bunani, Naam Az-Zuhri, Qatada, dan lain-lainnya dari rawi-rawi yang biasa meriwayatkan dari Anas bin Malik, jumlahnya belasan, semuanya tidak ada yang menyebutkan kalimat mengangkat tangan. Ya. Maka ini menguatkan bahwa Sulaiman bin Mughirah ada salah hafal di dalam hal ini, yang kalau para ulama ahli hadis menghukumnya sebagai hadis yang syadz. Nah, hadis yang sepegang wallahu taala alam dalam masalah ini. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Saya pernah dikasih syubhat tentang masalah Irak. Dia berkata kalau kita menunggu fatwa ulama, maka Irak sudah hancur. Karena dulunya kan namanya fatwa ulama tersebut keluar. Jadi sekarang pertama tentang syubhat, kalau syubhat itu tidak ada habisnya. Ya. Kalau mau melayani syubhat terus akan masuk ke lembah tidak ada ujungnya. Ya. Karena itu saya nasihatkan kepada ikhwah, jangan menyibukkan diri dengan syubhat-syubhat. Itu malah petaka. Apalagi kalau seorang tidak mempunyai pondasi yang kuat. Sekarang kita balik tanya saja kepada orang ini. Ya. Yang mengatakan kalau kita tunggu akan hancur duluan. Yang pertama, apakah kamu mengetahui perkara yang gaib? Ya. Sudah memastikan akan hancur duluan. Kemudian yang kedua, ya. Kalau kamu sudah tahu akan hancur duluan, apa yang kamu lakukan sekarang untuk mencegah kehancurannya? Ya. Tanya kembalikan kepada dia. Ya. Tanya begitu sudah cukup, selesai. Dan tidak perlu melayani terlalu panjang. Presiden kita adalah seorang wanita. Sedang ada hadis yang melarang menyerahkan kepemimpinan kepada wanita. Di samping itu, para pembantunya tidak semua muslim dan kita tidak boleh menjadikan mereka pimpinan kita. Bagaimana menyikapi kondisi ini jika dihubungkan dengan ketaatan kepada pemerintah? Nah, sepanjang ia sudah menjadi penguasa, maka hendaknya seseorang jangan menghancurkan tongkat kaum muslimin. Ya. Harusnya seperti itu, menjaga darah kaum muslimin, menjaga jangan sampai terjadi fitnah dan seterusnya. Ini di dalam nas ini khusus tentang pimpinan negara, kita hanya memakai dalil-dalil umum yang disebutkan oleh para ulama. Apabila seorang sudah berkuasa dengan kekuatannya, sudah berhasil menjadi kekuasa, maka syah kepemimpinannya. Cuma dari sisi itu yang kita pakai secara umum. Dan secara khusus ada fatwa dari saudara-saudara, kita tanyakan ke beberapa masyayikh, cuma sampai saat ini saya sendiri belum mendapatkan fatwanya kecuali satu dari Syekh Yahya. Tanya Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri yang menggantikan Syekh Mubil sekarang di Yaman. Beliau memberi fatwa bahwa pemerintahan seorang perempuan tidak syah, tetapi wajib tetap mendengar dan taat kepadanya. Ya, sebab itu tadi alasannya disebut tetap syah sebagai pemerintah dan tidak boleh membuat kuruhara dan seterusnya. Tadi dikatakan ketika terjadi kemungkaran fitnah, yang diambil sikap yang diambil salah satunya dengan bersabar. Bagaimana dengan hadis "Man ra'a minkum mungkaran" dan seterusnya? Ketika terjadi kemungkaran, kita disyariatkan mencegah dengan tangan. Ya, kalau dengan lisan, kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Dan ini selemah lemah iman. Bagaimana kita sikap sabar ini? Ini pertama, harus memahami fikih hadis tersebut. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, dia melihat dengan ru'ya mata, lihat sendiri depan matanya kemungkaran dia lakukan, dilakukan di depan matanya. Itu yang pertama. Kemudian fal yughayyirhu biyadi, hendaknya dia rubah dengan tangannya, punya kemampuan dia merubah. Harus dipahami fikih hadis itu secara bagus supaya jangan menuduhkan secara zahir penerjemahan Indonesia saja. Maka kalau kemungkaran tersebut di lingkup wilayahnya dia lihat dan dia punya kemampuan untuk merubah, dia rubah. Dan kalau dia tidak rubah dengan tangannya padahal dia mampu turun ke lisan ini, itu selemah-lemah keimanan. Tapi kalau seorang sudah tidak punya kekuatan kecuali itu, tidak punya kemampuan kecuali itu, apa yang dia mau lakukan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ini mungkin butuh diberikan khusus fikih tentang masalah hadis ini. Bagaimana dengan kelanjutan majalah An-Nasihah nomor 5? Kami sangat menanti. Dan kami juga sangat menanti. Dan mudah-mudahan semua orang yang menanti bisa mendapatkan apa yang dia nanti. Dan mohon didoakan. Bolehkah keluar jalan di malam hari bersama mahram dalam kurung istri ke toko? Sepanjang dia bersama mahramnya, seorang istri keluar bersama mahramnya, tidak apa-apa dia keluar kalau aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah. Soalnya kalau di malam hari ada gangguan dan seterusnya, ya, maka harusnya dia jangan keluar. Dan utamanya, itu dari sisi hukum boleh atau tidak. Tapi kalau anjuran, kita anjurkan, utamanya kalau malam hari jangan keluar. Sebab biasanya di malam hari lebih banyak fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qurna fi buyutikunna," dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Ahmad dan lain-lainnya, "Al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istashrafah syaitan." Perempuan itu adalah aurat, kalau keluar dia akan dibuat agung, dibuat sangat agung oleh syaitan. Bagaimana dengan bom bunuh diri di Irak? Sekiranya ada fatwa telah ditulis di dalam majalah Nasihat, bisa dibaca di sini. Fatwa-fatwa para ulama tentang hal tersebut. Dan insya Allah kalau ada kesempatan saya akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Disebut pada kaidah ketiga, komitmen dengan jamaah dan imam kaum muslimin dalam satu negara. Bagaimana jika tidak ada ulama yang terpercaya dalam negara itu, misalnya Indonesia? Marah nanti orang Indonesia ya. Dan ulama-ulama yang faqih ada di luar Indonesia. Apakah kita tetap komitmen pada pemerintah kita atau mengikuti ulama di luar Indonesia, misalnya Saudi Arabia? Ya tetap komitmen dengan pemerintah yang ada di Indonesia. Bukan ke ulamanya, tapi kepada siapa? Kepada pimpinan negaranya, itu jamaatul muslimin wa imamahu. Nah, dan para ulama ditaati. Sebagaimana ditaatinya pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Cuman bedanya para ulama dengan al-umara, para ulama ya, para pemimpin kadang dia berilmu dan dia mempunyai bisa merubah dengan tangan. Kalau para ulama hanya merubah dengan lisan kemampuannya. Ya. Karena itulah sebagian sahabat seperti Umar bin Al-Khattab berkata sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir surah Al-Isra, kalau saya tidak salah. Beliau berkata, "Inna Allah la yanzi'u bis-sultani ma la yanzi'u bil-ulama." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merubah sesuatu dengan merubah sesuatu melalui para ulama, apa-apa yang tidak berubah dengan melalui perantara. Baik, sungguhnya Allah merubah suatu kemungkaran melalui para penguasa, apa-apa yang tidak berubah melalui para ulama. Ulama mungkin bisa berbicara. Dia terangkan dalil tentang haramnya berzina, tentang haramnya mencuri, ya, sampai menangis satu masjid. Ya. Tapi masih ada juga yang mencuri. Bisa nggak dia larang? Kalau pemerintah ditangkap, ya, masukkan penjara, atau kalau dia menerapkan hudud, mencuri dipotong tangannya, atau kalau dia membunuh dibunuh juga, bisa dihentikan dengan tangannya. Ya, karena itu ada kemungkaran yang penguasa menghentikannya, para ulama nggak bisa menghentikannya. Dipahami ya, kuah? Bagaimana sekiranya seorang ulama suatu negara menyuruhkan untuk berjihad kepada Irak, sedangkan umaranya tidak menyetujui, umaranya seorang kafir, ya. Sebagaimana yang terjadi di Rusia. Bagaimana hukum suku Kurdi yang membantu pasukan koalisi koalisi AS menumbangkan rezim Saddam Hussein bukan karena kecintaan pada agama pesan koalisi, tapi karena kebenarannya, kebenciannya kepada Saddam yang membolimi mereka selama ini. Ini juga Allah alam, nanti kita lihat dengan satu perawanan. Dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.